Lam tamassalan naru illa ayyama ma'dudat. Lam tamassalan naru illa ayyama ma'dudat. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya bilangan hari yang bisa ditentukan, bisa dihitung. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya sebentar, kata mereka. Kul, katakan wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, attakhadhtum 'indallahi ahda, attakhadhtum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Apakah kalian sudah mengambil janji di sisi Allah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya? Kok tahu kamu bahwa kamu tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja? Apakah kamu sudah mendapatkan janji di sisi Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berkata tentang Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui? Ngarang kamu. Nah, kok bisa kamu hanya berkata demikian itu? Maka Allah mengatakan, bala, tidak demikian, bahkan man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khathi'atuhu fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, dan kejelekan yang meliputi dirinya, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal dengan amal-amalan saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang sebelumnya yang pernah kita baca, Allah menyebutkan jangan terlalu banyak berharap terhadap orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Susah untuk mendakwai mereka. Para ulamanya, tokoh-tokohnya, orang yang berilmu di antara mereka, ustadz-ustadznya, jangan terlalu berharap dengan mereka. Mereka itu berani merubah-rubah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah saja mereka rubah-rubah. Apalagi ucapan kalian. Orang awamnya juga susah. Taklid buta. Taklid dengan guru-gurunya, ustaz-ustaznya, kiai-kiainya, ulama-ulamanya. Enggak mungkinlah para ulama itu akan menyesatkan kami, orang-orang bodoh ini. Sehingga mereka taklid kepada guru-guru mereka. Sehingga kita mau berdakwah kepada mereka itu susah. Allah sebutkan tentang jeleknya sifat mereka di dalam Al-Quran berkali-kali. Nah, walaupun di tengah-tengah mereka juga ada orang baik, bahkan para nabi dari kalangan mereka, kebanyakan dari kalangan Bani Israel, tapi keumuman mereka itu jelek, ngeyel, tidak taat dengan Rasul mereka, tidak beriman kepada Allah, bandel. Nah, Allah sebutkan tentang sifat jelek mereka ini dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kitabnya kaum muslimin. Kenapa kok disebutkan dalam Al-Quran akhlak jelek mereka? Supaya kaum muslimin jangan mencontoh seperti mereka. jangan menjadi seperti ulama-ulamanya Yahudi, orang-orang awamnya Yahudi, apalagi munafiknya orang Yahudi dan Nasrani. Jangan. Lebih-lebih mereka berkata, lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah, kami tidak bakal dibakar, disentuh oleh api neraka kecuali sebentar. Nah, hanya berapa hari saja. Lihat, meremehkan dan tidak ada rasa takut dengan an-nar dan neraka. Padahal orang-orang yang beriman sangat takut dengan neraka. Rasulullah berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Para sahabat mereka berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Padahal mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Rasulullah dan juga para sahabatnya disebutkan nama-nama para sahabat yang akan masuk surga dan juga para sahabat yang lainnya, tetap saja mereka takut dengan api neraka. Sampai Abu Bakar Siddiq menyatakan, seandainya aku belum ditentukan sebagai penghuni surga atau neraka, lebih baik aku menjadi makanan ternak saja. Jadi rumput saja yang kemudian dimakan oleh hewan, kemudian habis. Tidak ada pertanggungjawaban, takut luar biasa. Bahkan di antara para sahabat menyatakan, seandainya aku dipersilakan masuk surga dan kaki kananku sudah masuk surga, aku masih tetap khawatir. Nah, kalau baru kaki kanan saja masuk surga, kaki kiri belum, aku masih tetap khawatir. Jangan-jangan gak jadi masuk surga. Itu yang kaki kanannya masuk surga, apalagi yang belum. Rasa takut para sahabat luar biasa terhadap neraka. Dan hal seperti ini membuat mereka, mendorong mereka untuk beramal soleh. Membuat mereka untuk berhati-hati di dalam berkata, berbicara, beramal. Tidak berani berbuat zalim, tidak berani berbuat maksiat. Karena rasa takut dan an-nar. Berbeda dengan orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Merasa dosa-dosa mereka sudah diampuni. Merasa bahwa mereka adalah anak Allah, anak pilihan. La haula wa la quwata illa billah. Dosa mereka sudah ditebus oleh Nabi Isa, sehingga seenaknya mereka berzina, seenaknya mereka minum khamr, seenaknya mereka berbuat zalim. Yang lebih parah lagi, mereka mengaku bahwa mereka adalah anak-anak orang-orang pilihan, memberikan tazkiyah terhadap diri mereka sendiri. Nah, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memberikan tazkiyah terhadap diri kalian. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepadanya. Mereka memberikan tazkiyah bahwa kami tidak akan disiksa kecuali sebentar. Siapa yang ngomong seperti itu? Nah, bala, tidak demikian. Bahkan man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat kejelekan, kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan yang lainnya, wa ahatat bihi khathiatuhu, dan kesalahannya itu meliputi dirinya sampai penuh. Dirinya diliputi dengan kesalahan-kesalahannya. Fa ulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan perintah-perintah Rasulnya, meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan larangan Rasulnya, ulaika ashabul jannah, mereka lah penghuni surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dzakara af'alahum al-qabihah. Allah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Bani Israel yang jelek. Kok masih ada sekarang ini orang-orang yang memuji-muji Bani Israel? Nah, sehingga berkunjung ke Yahudi, bahkan menikahi wanita-wanita Yahudi. Naam. Menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Allah mencela perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Kok kalian malah muji? Tsumma dzakara ma hadza annahum yuzakkuna anfusahum. Kemudian Allah menyebutkan bersamaan yang demikian itu sudahlah perbuatan mereka jelek, mereka mensucikan diri mereka lagi. Dan memang seperti ini biasanya orang yang banyak perbuatan kesalahannya, kejelekannya, biasanya sombong. Nah, biasanya malah mensucikan dirinya, menunjukkan dengan sombongnya itu, menunjukkan betapa besarnya banyaknya kesalahan-kesalahannya. Lihat ini Bani Israel, sudahlah buat ngeyel, tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah, tidak beriman kepada Nabi Musa, diperintahkan ngeyel, kemudian berani mensucikan diri mereka, memberikan tazkiyah bagi diri mereka sendiri. Wa syaduna laha bin najah, dan mereka mempersaksikan bahwa diri-diri mereka akan selamat. Selamat min azabillah, selamat dari azab Allah. Wa fawz bi sawabihi, dan mereka memberikan mempersaksikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala, beruntung dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Aneh. Ngeyel, banyak salah, bandel, ingkar, kufur, tetapi memberikan tazkiyah, dia akan masuk surga, mendapatkan pahala. Bahkan orang lain gak berhak mendapatkan surga. Kan aneh. Bener. Kamu yakin? Kamu yang dipilih oleh Allah. Kamu anak-anak pilihan. Kamu mengaku sebagai anak pilihan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Beraninya mereka mengatakan Allah punya anak. Kalau memang benar, coba minta mati. Nah, ternyata orang Yahudi adalah orang yang paling penakut dalam pertempuran. Dari dulu sampai sekarang. Kalaupun perang, mereka selalu di balik tembok. Yawarai judur, dari belakang tembok. Kalau dulu temboknya dari beton, dari tanah. Sekarang tembok mereka pakai sinyal-sinyal. Setiap ada serangan, maka rudal-rudal mereka akan menghancurkan. Serangan-serangan rudal-rudal dari luar. Mereka enggak berani terjun langsung, enggak berani, takut. Kenapa takut mati? Karena mereka sadar sebenarnya mereka banyak kesalahan. Mereka berani merubah-rubah ayat Allah, sehingga mereka enggak berani mati. Kalau nyiksa berani mereka. Kaum muslimin yang sedang sholat di masjid enggak bawa senjata, wah baru itu tembak-tembaknya disiksa. Berani mereka. Kalau perang enggak berani mereka. Penakut mereka. Berbeda dengan kaum muslimin. Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW yang merindukan jannah, mengharapkan surga, ampunan Allah Ta'ala. Setelah mendapatkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mati syahid, mereka berlomba-lomba untuk mati syahid. Ya khadbillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Kalau orang Yahudi cuma pengakuan-pengakuan saja. Cuma sekedar pengakuan saja bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahwa mereka akan mendapatkan menjadi orang-orang yang beruntung dengan pahala-pahala dari sisi Allah. Wa annahum lan tamassahumun nar. Dan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa ayyam ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Ay qalila tu'ad bi asabi, yaitu hanya sebentar yang bisa dihitung dengan jari. Entah mereka menyatakan, ah paling cuma 40 hari disiksa. Subhanallah, siapa bilang? Atau kurang dari itu, wallah misal mereka ngarang-ngarang. Ya. Dan enggak ada rasa takut. Kita disiksa 1 menit saja enggak mau. Nah, apalagi berhari-hari. Apalagi bertahun-tahun, apalagi berabad-abad, apalagi selama-lamanya, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah min azabin nar. Orang Yahudi seenaknya menyatakan mereka hanya disiksa cuma sebentar saja, hanya bilangan yang bisa dihitung dengan jari. Fajama'u bainal isa'ah wal aman, berarti mereka menggabungkan antara kejelekan dengan merasa aman. Kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Afa amina ahlal qura? Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman? Allah timpakan azab di waktu mereka sedang tidur, atau Allah timpakan kepada mereka azab di waktu duha ketika mereka sedang lalai. Kita tidak boleh merasa aman, terus khawatir, harap-harap cemas, berharap dan juga takut. Orang-orang Yahudi merasa aman. Nah, orang Nasrani juga demikian, merasa aman. Dosa sebanyak apapun yang mereka lakukan, Nabi Isa yang menanggungnya. Enak sekali. Nah, dia berbuat dosa, yang menanggungnya Nabi Isa. Nah, penghapus dosa-dosa mereka. Sehingga seenaknya mereka berbuat. Menipu, zolim dan yang lainnya. Berzina, minum khamr, dan merubah-rubah agama Allah. Seenaknya mereka. Enggak ada rasa takut. Waliyadzubillah. Mereka mengumpulkan dua perkara. Satu, kejelekan. Dua, merasa aman. Walamma kana hadza mujarrad da'wah, raddallahu ta'ala 'alaihim, tatkala ini hanya sekedar pengakuan semata, maka Allah bantah mereka. Allah yang membantah mereka. Dan tidak ada rasa malu mereka. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, kul katakan wahai Rasul. Kul lahum ya ayyuhar Rasul. Katakan kepada mereka wahai Rasul. Attakhadtum indallahi ahda. Kamu berkata demikian itu. Tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah? Ayat artinya beriman. Apakah kalian beriman kepada Allah? Wa bi rasulihi, apakah kalian beriman kepada rasulnya? Wa bi taatihi, apakah kalian taat kepada Allah dan rasulnya? Fa hadzal wa'du al mujibu li najati sahibihi. Maka perkara ini, yaitu beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, taat pada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah janji yang mewajibkan linajati sahibihi, selamatnya orangnya dari neraka. Ini janji Allah. Alladzi la yataghayyar, yang tidak mungkin berubah, wa la yatabaddal, dan tidak mungkin akan diganti. Nah, ini penting. Makanya pelajaran tauhid itu sangat penting. Nah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan amal-amal soleh, ya, ini merupakan janji. Allah tidak akan merubah janji ini, terus berlaku. Nah, dia akan masuk jannah. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak beriman kepada Allah, bahkan merubah ayat-ayat Allah, bahkan menyatakan Allah punya anak, kemudian anaknya itu adalah mereka lagi, bukan yang lainnya. Mereka anak-anak Allah. Ini kurang ajaran mereka kepada Allah SWT. Kemudian tidak beriman kepada Rasul. Banyak di antara Rasul mereka bunuh. Banyak rasul-rasul yang mereka bunuh. Tapi mereka bangga. Para nabi itu dari kalangan kami, dari kalangan Bani Israel. Ya, betul. Tapi kenapa kamu bunuh? rasul-rasul Allah mereka bunuh, mereka tidak taati, mereka dustakan. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad, mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Kemudian beraninya menyatakan mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar. Nah, konsekuensinya, kalau mau masuk surga ada syarat-syaratnya. Syaratnya iman pada Allah, beriman pada Rasulnya, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, akan masuk surga. Lah kamu, wahai Yahudi, wahai Nasrani, tidak beriman kepada Allah, berani merubah-rubah kitab Taurat, berani merubah-rubah kitab Injil, ngeyel, berkata berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbuat zalim, mengaku tidak akan masuk neraka kecuali hanya sebentar. Dari mana? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Atau kemungkinan kedua, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Fa akhbara ta'ala, maka Allah mengkhabarkan anna sidqa da'wahum mutawakkifatan 'ala ahadi hadainil amrayni alladaini la thalitha lahuma, la thalithu lahuma. Allah mengkhabarkan bahwasanya benarnya pengakuan mereka itu tergantung dengan dua perkara ini, yang tidak ada yang ketiga. Satu, imma ayyakunu qad ittakhadhu 'indallahi ahda, bisa jadi mereka mengambil janji di sisi Allah. Jadi ini enggak mungkin. Dari mana? Benar kalian beriman. Buktinya? Beriman pada Rasul mana? Kalian Rasul dibunuh kok, didustakan kok. Ya. Fatakun da'wahum sahiha, kalau mereka mendapatkan janji dari Allah, maka jadilah pengakuan mereka benar. Dan kenyataannya mereka tidak beriman. Kemungkinan yang kedua, wa imma ayyakunu mutaqawwilina alaihi fatakunu kadhiba. Kemungkinan kedua, mereka mengada-ngadakan ucapan. Naam, maka jadilah ucapan mereka dusta, dan inilah yang nyata. Ternyata mereka mengada-ngada bahwa mereka akan masuk surga. Nah, kalaupun masuk neraka cuma sebentar. Naam, bisa dihitung dengan jari. Ternyata ini ucapan mengada-ngada. Buktinya apa? Allah perintahkan Rasulnya untuk bantah mereka, wahai Muhammad. Nah, Allah perintahkan nabinya untuk membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fayakunu ablagh likhizyihim wa adzabihim, maka jadilah mereka akan merasakan azab yang paling pedih dan kehinaan dan azab yang paling parah, yang paling pedih. Wa qad 'ulima min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahda, dan sungguh diketahui dari keadaan-keadaan mereka, mereka tidak mengambil di sisi Allah janji, enggak ada. Litakzibihim, karena mereka mendustakan. Nah, para rasul mendustakan Allah, mendustakan para rasul. Katsirun min anbiya, bahkan mereka mendustakan kebanyakan para nabi, didustakan oleh mereka. Para nabi-nabi didustakan. Hatta wasalat bihim alhal ila an qatalu ta'ifatun minhum, sampai pada tingkatan keadaan mereka berani lancang membunuh kebanyakan para nabi. Para nabi dibunuh oleh mereka. Ini menunjukkan mereka enggak beriman pada Allah. Ini menunjukkan mereka tidak beriman pada Rasul. Nah, kalau beriman pada Allah, tentunya para Rasul itu, nah, mereka taati, mereka hormati, mereka belajar dengan para Rasul. Nah, ternyata tidak demikian. Mereka bunuh. Para utusan-utusan Allah dibunuh oleh mereka. Walinukulihim antu'atillah. Ini menunjukkan tidak taatnya mereka kepada Allah. Walaksihim al-muatik, dan mereka banyak mengingkari janji mereka. Bayangkan janji mereka dan Allah saja mereka ingkari, bahkan bukit Tur diangkat di atas mereka, mereka berjanji. Nah, ada berjanji dengan Allah Ta'ala, namun ketika aman mereka ingkari janji, apalagi dengan perjanjian kaum mukminin dan orang Islam. Jangan percaya dengan orang Yahudi, jangan percaya, dan Allah saja mereka berani. Oh, kita janjian damai, janji damai, gak usah percaya, gak bakal. Mereka itu para pengkhianat yang suka mengingkari janji. Fata'ayyana bidzalika annahum mutaqawwaluna mukhtaliqun. Maka jelaslah bahwa mereka adalah orang yang mengada-ngada ucapan dan membuat-buat ucapan. Qailuna 'alaihi ma la ya'lamun, mereka berkata apa-apa yang mereka tidak ketahui. Asbun, asal bunyi saja. Nah, sembarangan mereka ngomong itu, asal-asalan saja. Ngarang-ngarang mereka. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Nah. Wal qaul alaihi bila ilmin, berbicara tanpa ilmu. Min a'zamil muharramat, merupakan keharuman yang paling besar. Wasna'il qabihat, dan merupakan sejelek-jelek perkara yang jelek adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Dan ini ternyata ikhwat fillah, hal ini Allah peringatkan berkali-kali dalam Al-Quran supaya kita tidak mencontoh mereka. Ternyata banyak kaum muslimin yang tidak mentadabburi Al-Quran ternyata mencontoh orang Yahudi, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, sehingga banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi dalam Islam ini. Keyakinan-keyakinan tentang Allah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thumma dzakara ta'ala hukman 'aman likulli ahad. Kemudian Allah menyebutkan hukum secara umum bagi semua orang. Bagi semua orang. Yadkhulu bihi binawa banu Israil wa ghairihim wa ghairnam wa ghairuhum. Masuk padanya Bani Israil dan selain mereka. Wa wal hukmu alladzi la hukma ghairuhu, yang mana tidak ada hukum kecuali hukum Allah Ta'ala. La amanihim, tidak sebagaimana angan-angan mereka. Wada'awihim, tidak sebagaimana pengakuan-pengakuan mereka. Bisifatil halikin, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani menyebutkan tentang orang-orang yang akan binasa. Wan najin, dan siapa orang yang beruntung, yang selamat. Tetapi cuma angan-angan, pengakuan-pengakuan tanpa dalil. Faqala, kemudian Allah menyatakan, bala, tidak demikian. Tidak seperti yang kalian ucapkan. Ayat artinya, laisal amru kama dzakartum, tidaklah perkara itu sebagaimana yang kalian sebutkan. Tidak, kalian hanya ngarang-ngarang, membuat kaidah-kaidah sendiri. Yang selamat, Yahudi, Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani tidak akan masuk surga. Dari mana? Qul hatu burhanakum in kuntum mu'minin, tunjukkan bukti kalian kalau memang kalian itu orang benar. Cuma ngarang-ngarang. Fa innahu qaulun la haqiqata lahu, itu hanya ucapan yang tidak ada hakikatnya. Walakin akan tapi yang benar adalah man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat dosa. Ikhwati fillah, ini umum. Man di sini umum, siapapun. Sayyi'ah di sini juga umum. Kejelekan apapun itu. Barang siapa yang berbuat kejahatan, kejelekan, wahwa nakirah, di sini bentuk nakirah fi siyaqis syarat, pada konteks syarat. Sayyi'ani nakirah, bukan isim ma'rifat. tidak ada alif lamnya di sini. Kejahatan, kejelekan, kemaksiatan umum di sini. Siapa? Kemudian dalam bentuk syarat, barang siapa? Faya ummu syirk, maka mencakup juga umum termasuk kesyirikan. Famadunahu, dan juga dibawa kesyirikan selain kesyirikan. Riya, sum'ah, makan riba, nah, durhaka kepada orang tua, zina dan yang lainnya. Nah, siapapun yang berbuat kejelekan umum. Wal muradu bihi huna asyirik, yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Bidalil, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa ahatat bihi khathiatuhu, di mana kesyirikan itu dosa-dosanya meliputi mereka. Ayat artinya ahatat bi'amiliha, meliputi para pelakunya. Nah, dosa-dosa kesyirikan itu akan meliputi orang yang beramal kesyirikan. Maka yang demikian ini, syirik itu tidak akan menyisakan satu ruangan pun, semuanya diliputi pelakunya. Wa hadza la yakunu illa syirk, dan tidak ada dosa yang seperti ini kecuali kesyirikan. Fa inna man ma'ahu al-iman, karena sungguhnya barang siapa yang ada pada dirinya keimanan, la tuhid bihi khati'atuhu, maka tidak akan diliputi oleh kesalahan-kesalahannya. Maka pelaku kesyirikan Yahudi dan Nasrani ini diliputi dengan dosa-dosanya. Tidak ada ruangan lagi, semuanya penuh dengan dosa-dosa mereka. Maka kata Allah, faulaika ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Waliyadu billah. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi pada kesempatan akan datang insyaallah taala tentang ayat yang ke-82 ini insyaallah taala. Nah, kita cukup sampai di sini karena ada yang berbicara tadi kencang-kencang di luar itu siapa. Enggak bagus ya dibacaan ayat Allah tapi dia berbicara sendiri. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.